وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih dalam pembahasan Babu Maja'ah Anna ba'du hadhil ummati ya'budul awthan. Bab penjelasan tentang akan adanya sebagian umat yang menyembah berhala, yaitu peringatan di dalam dalil-dalil syar'i tentang akan munculnya orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Tadinya mereka adalah kaum muslimin, kemudian mereka menjadi orang-orang kafir, murtad, keluar dari Islam. Untuk mengabarkan kepada kita dan sekaligus mengingatkan. Jadi dalil-dalil tentang ini memiliki dua pelajaran penting. Yang pertama, pengabaran tentang masa depan yang pasti terjadi dan sudah kita saksikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ini 14 abad yang lalu dan sudah kita saksikan. Adanya orang yang tadinya muslim lalu menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, dosa pembatal keislaman, walaupun dia masih merasa muslim, walaupun KTP-nya masih tertulis beragama Islam. Tapi kalau dia melakukan dosa-dosa yang membatalkan Islamnya, maka hilang keimanannya, batal tauhidnya, sehingga dia menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Ya. Kemudian yang kedua, peringatan. Pengabaran akan adanya sebagian orang yang murtad, maka itu peringatan bagi sebagian yang lain, agar tidak termasuk dalam golongan tersebut. Walhamdulillah kita sudah bahas 4 dalil dalam bab ini. Kita akan memasuki insyaallah taala dalil yang terakhir, dan dari semua dalil yang disebutkan di dalam bab ini, maka inilah hadis yang paling tegas yang menunjukkan terhadap judul bab, yang menjadi dalil bagi judul bab. Inilah dalil yang paling tegas. Sebuah hadis yang cukup panjang, oleh karena itu insyaallah kita akan bacakan setiap kalimat lalu langsung kita petik pelajaran. Insyaallah taala kita baca setiap kalimat langsung kita petik pelajaran yang kami kumpulkan dengan ringkas dari beberapa kitab. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah berkata, Wali Muslimin An Thauban Radiyallahu Ta'ala Anhu. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thauban, beliau adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mendengar banyak hadis, lalu beliau mengajarkan kembali apa yang telah beliau pelajari. Begitulah para pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari menjadi para ulama yang memberi pengajaran kepada umat. Siapa pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling menonjol ilmunya? Ada yang tahu? Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, barakallahu fikum. Karena beliau memang anak yang cerdas dan di masa pertumbuhan sudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di umur 10 tahun. Dan cukup lama, kurang lebih 10 tahun juga. Berarti beliau lulus dari madrasah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur sekitar 20 tahun. Subhanallah, jadi banyak yang beliau pelajari lalu beliau ajarkan kepada umat. Maka di antara pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Thauban, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku, maka aku bisa melihat bagian-bagian timurnya dan bagian-bagian baratnya. Jemaah sekalian, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu belum ada video call. Kita kalau ingin melihat Amerika sekarang, tinggal kita live. Bisa lewat video call, bisa lewat Facebook, YouTube, dan lain-lain. Tapi di zaman itu tidak mungkin, mustahil. Tetapi Allah yang Maha Kuasa dengan mudahnya melakukan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa melihat bagian-bagian timur dan bagian-bagian barat. Ini menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah. Ini pelajaran penting. Dan juga tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini bagian dari mukjizat beliau. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaan mereka akan mencapai ke negeri-negeri yang dilipat untukku tersebut, yang aku bisa melihatnya. Jemaah sekalian, inilah di antara dalil yang menjelaskan kepada kita berita kemenangan Islam. Berita futuhat, pembebasan negeri-negeri yang dilakukan oleh kaum muslimin. Futuhat itu sering orang terjemahkan penaklukan, tapi yang lebih tepat pembebasan. Karena Islam datang ke negeri-negeri bukan menginginkan kekuasaan. Yang mereka inginkan adalah mengajak penduduk negeri itu selamat dari api neraka. Inilah jihad fi sabilillah yang hakiki. Untuk menebarkan rahmat, untuk menyelamatkan manusia dari neraka, masuk ke surga, mendapatkan nikmat terbesar. Dan untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia, atau perbudakan setan, atau perbudakan makhluk-makhluk seluruhnya, kepada kebebasan. Tunduk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi Islam bukan datang untuk menaklukkan, merampas negeri-negeri, tidak. Islam datang untuk menyebarkan kedamaian, untuk mengajak mereka masuk surga. Lalu kenapa terjadi perang? Karena mereka menghalangi. Karena mereka yang ingin perang. Mereka yang ingin perang. Maka inilah umat Islam. Mereka ingin perang, umat Islam tidak takut. Mereka damai, umat Islam memenuhi, tidak pernah mengkhianati janji perdamaian. Sebagaimana insya Allah di akhir kitab ini akan kita pelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melepas pasukan jihad. Di antara yang beliau ingatkan adalah penuhi janji perdamaian. Jangan khianat janji. InsyaAllah ta'ala nanti di akhir kitab ini. Enggak lama lagi. Ini sudah bab berapa nih? Hah? 23. Iya. Masya Allah. Berarti sudah hampir setengah ya. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran, yaitu benarnya ajaran Islam benar-benar datang dari Allah dan terbuktinya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Karena apa yang beliau kabarkan terbukti. Sejarah mencatat dan insyaallah taala masih ada lagi bukti-bukti ke depannya. Sejarah mencatat seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kekuasaan umat Islam mencapai timur dan barat. Coba antum buka peta. Bagaimana sebuah negeri kecil Makkah dan Madinah menembus timur dan barat. Ke arah timur Irak, Iran. Kemudian ke kanan India. Kekuasaan umat Islam sampai ke India. Makanya ada khan-khan itu sekarang kan. Kemudian ke kiri Turki, Azerbaijan, Armenia, Turki. Ke atasnya sedikit Kazakhstan, itu sudah wilayah Rusia. Sampai sekarang negeri Islam. Itu ke timur. Kemudian ke barat Mesir, Syam. Kemudian kalau ke kiri ke Afrika. Afrika, Nigeria, sampai hari ini negeri Islam. Kalau dia ke kanan, nah itulah yang punya catatan yang cukup indah. Islam menembus Aljazair, Libya, Maroko. Dari Maroko menyeberang ke Spanyol. Namun sayangnya Spanyol kembali jatuh ke tangan orang-orang kafir. Nanti kita akan sebutkan apa sebabnya. Ada di hadis ini. Nabi SAW sudah mengingatkan para sahabat sebab kekalahan umat Islam. Ada di dalam hadis ini. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini negeri Islam yang masyhur, ujung barat Maroko masih negeri Islam. Kemudian ujung timur enggak berhenti sampai India. Tembus sampai ke mana? Indonesia. Dari Maroko sampai ke Merauke. Merauke Indonesia. Negeri Islam timur dan barat. Itu jarak jauh sekali. Dan masa kejayaan itu bisa bertahan sampai kurang lebih 1000 tahun. Dan negara-negara besar hari ini umurnya baru tidak lama. Ya, Amerika mungkin baru sekitar 400-an tahun. Sedangkan umat Islam ketika itu bisa berjaya sampai kurang lebih 1000 tahun. Dan sampai hari ini masih ada negeri-negeri Islam walaupun tidak menyatu. Iya. Intinya terbukti seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang paling sulit, yang paling tidak bisa masuk dinalar oleh orang kafir ketika itu, ketika dikabarkan bahwa umat Islam dapat menaklukkan Romawi dan Persia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan wa utitul kanzain al-ahmar wal abyad. Dan aku akan dianugerahkan dua perbendaharaan, merah dan putih. Merah artinya Persia, putih artinya Romawi. Dan itu betul-betul terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di masa Umar, Persia dan Romawi ditaklukkan. Ya, yang ada di Jazirah Arab. Kemudian di masa-masa berikutnya terus negeri-negeri mereka dibebaskan oleh kaum muslimin. Iya. Dan ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Kalau antum baca hadis-hadis tentang akhir zaman, masih ada lagi pembebasan Romawi di akhir zaman kelak. Iya. Yang pernah saya sampaikan penafsiran para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di antara pasukan yang akan menaklukkan Romawi adalah Bani Ishaq. Padahal Bani Ishaq itu adalah Romawi itu sendiri. Makanya sebagian ulama mengatakan banyak di antara mereka di akhir zaman yang akan masuk Islam. Yang akan masuk Islam. Jadi ini di antara peristiwa akhir zaman yang akan terjadi. Masih akan ada pembebasan-pembebasan negeri yang dilakukan oleh umat Islam di masa yang akan datang. Iya. Maka jemaah sekalian, ini adalah bukti kebenaran risalah atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau mengabarkan masa depan. Dan tidak mungkin ada yang mengetahui masa depan kecuali melalui jalan wahyu. Dan tidak mungkin seseorang itu diberi wahyu tentang masa depan kecuali dia seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Jadi ini sisi pendalilannya. Mengapa ini dikatakan para ulama adalah bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah enggak mungkin mengabarkan kepada beliau kecuali beliau seorang rasul, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Jin. Dan kalau Allah yang mengabarkannya sudah pasti benar adanya. Allah mengabarkan kepada kita dalam hadis ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena semua yang beliau sampaikan adalah wahyu yang beliau terima. Sebagaimana juga firman Allah di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang beliau sampaikan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik. Kemudian lanjutan hadis, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Dan sungguh aku telah memohon kepada Rabbku untuk umatku agar Rabbku tidak membinasakan mereka dengan satu musim paceklik yang berkepanjangan. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini terkandung pelajaran kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau. Sebagaimana juga sudah kita pelajari di beberapa bab sebelumnya, Allah di surat At-Taubah menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sendiri. Sangat berat dirasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan kalian. Dan penyayang serta lembut kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita teladani. Beliau sangat penyayang kepada umat dan mendoakan kebaikan untuk umat. Ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendoakan kebaikan untuk umat Islam. Dan ini bukti kasih sayang kita kepada umat. Kita doakan kebaikan. Yang sudah dapat hidayah kepada sunnah, kita doakan semoga istiqamah dan semoga ditambah hidayah. Yang belum mendapatkan hidayah kepada sunnah, kita doakan semoga mendapatkan hidayah dan dianugerahkan kepada semuanya husnul khatimah. Ini diantara doa yang hendaklah kita panjatkan kepada Allah untuk umat Islam sebagai peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dua. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, juga riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tiga. Saya sebutkan riwayat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'altu Rabbi thalathan. Aku minta kepada Rabbku tiga. Fa'a'tani thintaini wa mana'ani wahidah. Maka Rabbku menganugerahkan kepadaku dua saja dan tidak memberikan yang satu. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'a'taniha. Aku mohon kepada Rabbku agar tidak membinasakan umatku dengan musim paceklik, musim kelaparan, kemarau panjang. Maka Rabbku mengabulkan permintaanku tersebut. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq. Dan aku pun meminta agar Rabbku tidak membinasakan umatku dengan tenggelam. Fa'ataniha, maka Rabbku mengabulkannya. Ini yang kedua. Maka jemaah sekalian, sampai di sini kita bisa memetik pelajaran. Tidak mungkin keseluruhan umat Islam musnah. Dan tidak mungkin pula keseluruhan umat Islam tertimpa paceklik dan tenggelam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ini dua bentuk hukuman yang Allah berikan kepada manusia. Musim kemarau panjang atau sebaliknya, banjir, tsunami sampai mereka tenggelam. Tapi ini tidak akan terjadi pada keseluruhan umat Islam berdasarkan dalil ini. Kalau sebagian mungkin, tapi makna hadis ini keseluruhan. Baik binasa dengan sebab lainnya atau binasa dengan ini, tidak akan. Kenapa kita katakan juga tidak akan binasa dengan sebab lainnya? Karena ada hadis, nanti umat Islam seluruhnya akan Allah wafatkan dengan angin segar, angin yang lembut, yang berhembus di akhir zaman. Ya. Kemudian, permintaan yang ketiga, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku pun mohon kepada Allah agar tidak menjadikan kehancuran umatku dengan sebab apa yang ada di antara mereka, maka Allah pun tidak mengabulkannya. Maksudnya, karena mereka sendiri yang tidak mau mengikuti apa yang Allah tetapkan, maka mereka pun hancur. Ini dalam riwayat Muslim yang lain. Sekarang kita kembali kepada hadis yang kita bahas di kitab ini, maka akan semakin jelas apa makna yang ketiga. Kita kembali kepada hadis yang terdapat dalam kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa alla yusallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim." Dan aku mohon kepada Allah agar tidak menguasakan atas kaum muslimin musuh dari selain mereka. Dari selain mereka adalah orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah agar orang-orang kafir tidak bisa membinasakan umat Islam secara keseluruhan. fayastabiha baydatahum, yang pada akhirnya musuh-musuh itu akan menghalalkan baydah mereka. Baydah di sini ada beberapa makna disebutkan para ulama. Ada yang mengatakan negeri mereka, ada yang menafsirkan pasukan mereka, ada pula yang menafsirkan topi perang yang melindungi pasukan mereka. Ya, intinya menguasai mereka, itu bisa bermakna semuanya. Ketika musuh menguasai mereka, maka semuanya itu mereka halalkan. Walaupun hukumnya haram, tapi mereka halalkan bagi mereka. Iya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa jawaban Allah? Beliau bersabda, "Wa inna rabbi qala," dan sesungguhnya Rabbku berfirman, "Ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad." Wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, yaitu takdirnya, maka tidak mungkin ditolak. Maksudnya engkau pun gak bisa menolak kalau aku sudah tetapkan takdir. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, yang tidak layak disembah. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, beliau berdoa kepada Allah. Artinya beliau hamba sama seperti kita yang butuh kepada Allah. Bukan yang mengabulkan doa-doa para hamba. Bukan yang maha mendengar doa-doa para hamba. Dan apabila beliau bukan yang layak disembah, yang layak ditujukan doa kita, maka selain beliau, tentu lebih tidak layak lagi. Selain beliau, tentu lebih tidak layak lagi. Seperti para nabi yang lain, ataupun malaikat, ataupun para wali. Apalagi patung-patung berhala-berhala, dan setan na'udzubillah. Kemudian sisi yang kedua, beliau tidak bisa merubah takdir Allah, yang sudah Allah tetapkan. Dengan tegas Allah menekankan, wahai Muhammad, apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, tidak akan bisa ditolak. Lalu Allah berfirman, "Wa inni a'taituka li ummatika," dan sungguh aku telah menganugerahkan kepadamu untuk umatmu. Para ulama menjelaskan di sini terkandung pelajaran kemuliaan umat Islam karena kemuliaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menganugerahkan kepada kita ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang Allah berikan? Alla uhlikahum bisanatin amatin. Aku tidak akan membinasakan mereka dengan satu musim paceklik. Musim kelaparan. Kemarau panjang. Jadi ini pertama Allah kabulkan. Kemudian yang kedua tadi tidak disebutkan dalam riwayat ini, tapi dalam riwayat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Allah kabulkan juga tidak akan membinasakan umat Islam secara keseluruhan dengan ditenggelamkan. Iya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan sungguh aku tidak akan menjadikan musuh berkuasa atas mereka, yaitu musuh dari selain mereka, orang-orang kafir, yang kemudian menghalalkan negeri mereka, merampas, merampok negeri kaum muslimin. Walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha, walaupun seluruh makhluk di permukaan bumi bersatu untuk untuk membinasakan umat Islam, untuk menyerang umat Islam, kata Allah dalam hadis qudsi ini, mereka tidak akan bisa. Dan ini menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah, dan terbukti dan akan terus terbukti umat Islam tidak mungkin dihabisi semuanya. Nah, jemaah sekalian, umat Islam termasuk umat yang pernah mendapatkan berbagai kezaliman, termasuk pembunuhan massal seperti yang terjadi di Spanyol. Sampai bayangkan musnah satu negeri Islam, Spanyol, jemaah sekalian. Sampai musnah satu negeri Islam karena disembeli secara massal. Kemudian di zaman modern masih terjadi. Bosnia Herzegovina disembeli secara massal. Ternyata di zaman medsos juga masih terjadi, yaitu Myanmar disembeli secara massal dan masih terjadi mungkin di beberapa negeri. Tapi itu tidak mungkin dilakukan terhadap keseluruhan umat Islam berdasarkan hadis ini. Bahkan kata Allah, meskipun orang-orang kafir di semua permukaan bumi bersatu, mereka tidak akan bisa menghilangkan umat Islam sama sekali. Dan juga di hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Ibnu Abbas menanamkan kepadanya keberanian dan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terdapat di dalam hadis arba'in. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Sesungguhnya umat seluruhnya, andai mereka bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andai umat seluruhnya, makhluk seluruhnya bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Jadi ini pendidikan tauhid dan keberanian di jalan Allah serta keimanan terhadap takdir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas masih kecil. Sebagian ulama menyebutkan umur beliau waktu itu baru 9 tahun. 9 tahun, jemaah sekalian, diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keberanian. Tapi sebagian orang tua sekarang malah ditakut-takuti. Jangan ke WC, ada setan. Subhanallah. Atau dibiarkan nonton film-film yang merusak akidah, sehingga sebagian anak-anak kita ke WC saja takut. Subhanallah. Harusnya diajarkan doa, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang ada di WC, dan tanamkan keberanian. Jadi ini janji Allah. Tapi jemaah sekalian, di sebagian negeri janji ini bisa hilang. Ini yang saya katakan tadi. Mengapa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat yang lain tadi tidak dikabulkan oleh Allah? Karena umat Islam melakukan kesalahan sendiri. Perhatikan lanjutan hadisnya. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain, yaitu sesama umat Islam. Wa yasbi ba'duhum ba'da, dan sebagian yang lain menawan sebagian yang lain, menjadikannya sebagai tawanan. Jadi jemaah sekalian, inilah sebab umat Islam lemah. Ini sebab umat Islam lemah. Karena apa? Karena perpecahan di antara mereka. Dan silakan antum baca bagaimana detik-detik menjelang hilangnya negeri Islam Andalus. Yaitu ketika para penguasa kaum muslimin sudah terbuai dengan dunia. Jadi luar biasa di zaman-zaman itu. Dunia di tangan kaum muslimin. Namun sayangnya pada diri sebagian umat Islam sampai masuk ke hati mereka. Terlena dengan dunia. Mengejar kekuasaan. Sampai akhirnya mereka jadikan orang-orang kafir sebagai kawan. Untuk memerangi saudara sendiri. Untuk baca detik-detik. Hilangnya negeri Andalus dari peta. Sebab utamanya adalah hilangnya al-wala' wal-bara'. Karena bersikap wala' kepada orang-orang kafir. Bersatu dengan mereka. Dan berlepas diri dari sesama muslim. Bahkan memerangi saudaranya sesama muslim. Hanya demi dunia. Bukan karena agama. Supaya dia ingin berkuasa, dia kerjasama dengan raja kafir. Untuk memerangi saudaranya sesama muslim. Maka terjadilah seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah juga mengingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-46. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian saling bertikai. Sehingga kalian tercerai-berai. Dan hilang kekuatan kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita. Sebab umat Islam itu kalah. Sebab umat Islam itu lemah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Dan janganlah kalian berpecah belah, berselisih. Sehingga kalian pun kalah dan hilang kekuatan kalian. Maka ini sebab kekalahan dan kelemahan umat Islam. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan semua perbuatan dosa itu juga sebab umat Islam lemah lalu kalah melawan musuh-musuhnya. Di sini saya akan kutipkan penjelasan yang sangat indah dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala. Dan beliau termasuk ulama yang memiliki peran penting dalam mengalahkan pasukan Tatar. Pasukannya anak keturunan Genghis Khan. Kalau antum baca kisah mereka ini luar biasa. Negeri-negeri ditaklukkan oleh pasukan Tatar. Sampai akhirnya mereka pun meruntuhkan khilafah Abbasiyah di Baghdad. Disembelih khalifah, menteri-menterinya, para ulamanya. Yang tidak disembelih oleh mereka hanyalah orang-orang Syiah. Dan yang berlindung kepada mereka. Kenapa? Karena kawan mereka ketika itu. Jadi jatuhnya Baghdad karena pengkhianatan orang-orang Syiah. Kenapa mereka bisa berkhianat? Kemudian melemahkan umat Islam karena diangkat sebagai pejabat. Jadi ada orang Syiah di masa itu diangkat menjadi menteri. Lalu dia bersekongkol dengan Tatar. Tatar walaupun mereka pasukan besar jemaah sekalian, yang luar biasa kan kita baca dalam sejarah, negeri-negeri besar dihancurkan oleh Tatar. Tapi mereka masih mikir-mikir untuk menyerang Baghdad. Karena ini pusat pemerintahan Islam ketika itu. Mikir-mikir mereka. Maka orang-orang Syiah melihat kesempatan untuk balas dendam. Untuk menghancurkan Islam. Mulai dia berikan masukan kepada khalifah, gaji tentara dikurangi, dana terlalu besar yang kita butuhkan untuk menggaji tentara. Maka tentara Islam yang ada di kota Baghdad saja, dari 100 ribu dikurangi sampai menjadi 10 ribu saja, dengan alasan penghematan. Saat sudah lemah, dia pun menulis surat kepada pasukan Tatar untuk datang menyerang. Maka Tatar datang dan disembelih umat Islam seluruhnya, kecuali orang-orang Syiah. Jadi ini yang terjadi, jamaah sekalian. Nah, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau termasuk ulama yang berperan penting dalam kemenangan umat Islam yang akhirnya dapat mengusir Tatar. Jadi beliau berkeliling ke negeri-negeri, memberi semangat, menasihati umat Islam untuk berjihad. Sampai beliau bersumpah, demi Allah kita akan menang. Demi Allah kita akan menang. Ini jemaah sekalian, sumpah atas dasar prasangka baik kepada Allah. Boleh kalau kita bersumpah untuk masa depan atas dasar prasangka baik kepada Allah. Sampai ada orang yang mengatakan kepada beliau, wahai Syekh, ucapkan insya Allah. Beliau katakan, tidak, demi Allah kita akan menang, kalau kita berpegang teguh dengan syariatnya. Mulai beliau menasihati pasukan, sampai tiba peperangan, beliau terus menasihati, dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ketika itu dipimpin oleh para penguasa Mesir yang berhasil mengalahkan Tatar, bergabung dengan pasukan Syam. Ya, Irak sudah tidak berdaya, jatuh. Iya. Nah, jemaah sekalian, ini diantara nasihat beliau. Ulama yang punya peran penting untuk kemenangan umat Islam terhadap Tatar, terhadap anak keturunan Genghis Khan. Mungkin di zaman itu Genghis Khan-nya sudah mati, tinggal anak cucunya. Kata beliau rahimahullah, وَحَيْثُ ظَهَرَ الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِذُنُوبِ الْمُسْلِمِينَ. Ketika orang-orang kafir itu menang, maka itu hanyalah karena dosa-dosa kaum muslimin. Perhatikan jemaah sekalian, dalam sejarah umat Islam, dalam sejarah jihad, tidaklah orang kafir itu menang karena persenjataan mereka lebih hebat atau karena pasukan mereka lebih banyak. Bukan, bukan karena itu. Tapi kitanya yang sedang lemah, bukan karena mereka yang kuat. Kitanya yang sedang lemah. Kenapa kita lemah? Karena dosa-dosa kita. Zaman sekarang, jemaah sekalian, kurang apa tentara dan persenjataan negeri-negeri Islam? Tapi apa daya kita membebaskan Palestina, coba? Apa daya kita membebaskan Palestina? Mungkin banyak di antara kita yang bahkan gak berpikiran untuk membebaskan Palestina. Dia gak mikir membebaskan saudaranya, karena sudah gak ada semangat Islam. Karena ditutupi atau tertutupi dengan dosa-dosa. Jangankan mau berjuang lalu mengalahkan, berpikir saja mungkin gak terbetik pada mereka yang punya kekuatan senjata hari ini. Subhanallah. Kemudian kata beliau, allati aujabat naqsa imanihim. Karena dosa-dosa itu melemahkan keimanan mereka. Inilah jemaah sekalian sebab kita kalah. Iman kita lemah. Kalau iman kita kuat, maka kita akan menang. Karena kalau iman kita kuat, Allah akan menolong kita. Lalu bagaimana solusinya? Kata beliau, ثُمَّ إِذَا تَابُوا bitakmili imanihim. Kemudian kalau mereka taubat dengan kembali menyempurnakan iman mereka, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat, nasarahumullah, maka Allah pasti akan menolong mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang akan Allah tinggikan kalau kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah tinggikan, Allah menangkan di atas orang-orang kafir kalau kamu benar-benar beriman. Jadi jemaah sekalian, ini sebab kemenangan kita, bukan karena kekuatan senjata. Tapi bukan berarti juga kita tidak mempersiapkan kekuatan senjata. Itu juga perintah Allah. Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwa. Dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang engkau sanggupi. Tapi jangan jadikan itu yang utama. Kekuatan senjata, kemodernan senjata kita, dan banyaknya pendukung kita, pasukan kita. Jangan jadikan itu yang utama. Yang utama adalah pendidikan keimanan. Makanya para ulama mengatakan, salah kalau kita ajak umat Islam hari ini berjihad. Kita ajak dulu mereka untuk beriman dan bertakwa. Ini untuk umumnya umat Islam. Enggak tepat kalau langsung diajak berjihad, tapi diajak untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan. Wa qala, dan juga firman Allah, tadi surat Ali Imran ayat 139. Kemudian surat Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Mengapa ketika kamu ditimpa musibah, yaitu pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh, yaitu pada perang Badar, lalu kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Apa sebabnya? Maka Allah menjawab, kul, katakan kepada mereka, huwa min indi anfusikum. Kultum anna hadha. Kalian bertanya, dari mana sebab kekalahan ini? Kul, katakan. Huwa min indi anfusikum. Itu berasal dari diri kalian sendiri. Maksudnya, dosa-dosa kalian. Kesalahan kalian. Padahal jemaah sekalian, kesalahan para sahabat ketika itu hanya satu. Tidak taat perintah Nabi SAW untuk tetap di bukit pemanah. Turunlah mereka dari bukit itu. Padahal Nabi SAW telah berpesan, apapun yang terjadi di bawah, kalian jangan turun. Ketika mereka turun, Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, melihat kesempatan untuk menyerang balik. Dia pun membawa pasukannya berbalik dan menghajar kaum muslimin. Disitulah banyak jatuh korban kaum muslimin. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, perang Uhud, satu kesalahan para sahabat, dan para sahabat tentu orang-orang yang langsung bertobat. Ini bedanya sahabat salah dan kita salah. Sahabat kalau salah langsung bertobat. Tapi di situ kita bisa memetik pelajaran. Kata Syekh, kalau hanya karena satu sunnah Nabi SAW, perintah beliau, mereka langgar, menyebabkan mereka terpukul di perang Uhud, maka bagaimana lagi dengan hari ini? Berapa sunnah kita tinggalkan? Berapa perintah Nabi SAW kita selisihi? Berapa larangan beliau malah kita lakukan? Jangan harap kita menang. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketahuilah, orang yang mengajak manusia ke majelis ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu, menyebarkan ilmu, dia adalah pejuang Islam yang paling tinggi. Dia pejuang Islam yang paling berjasa terhadap umat. Tapi sama orang-orang yang hari ini suka turun ke jalan. Ngapain kalian duduk-duduk di majelis? Turun dong ke jalan. Seperti kita nih. Jadi sudah salah ujub lagi. Lalu merendahkan orang lain. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, kembali mendidik keimanan dan ketakwaan, inilah sumber kekuatan utama umat Islam. Baik. Kita masuk bagian akhir hadis ini. Wa rawahul Barqani fi sahihi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam sahih beliau, wa zad, beliau menambahkan, dan tambahan riwayat ini sahih, disahihkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Dan hanyalah yang aku takutkan atas umatku adalah para imam yang menyesatkan. Para imam yang menyesatkan. Siapa mereka itu? Ada dua. Umara usu dan ulama usu. Pemerintah yang buruk dan para da'i atau ulama yang buruk. Para da'i yang menyesatkan. Jadi, makna para imam yang menyesatkan mencakup dua ini. Pemerintah yang buruk dan para da'i yang menyesatkan. Dan jemaah sekalian, ini dua yang membahayakan umat Islam. Tapi yang lebih berbahaya adalah para da'i yang menyesatkan. Kenapa? Jumlah mereka lebih banyak. Jumlah mereka lebih banyak. Oleh karena itu, banyak hadis yang menjelaskan kepada kita agar berhati-hati terhadap para da'i yang menyesatkan. Dan juga banyak hadis yang menjelaskan kepada kita agar bersabar terhadap pemerintah yang buruk. Jadi jemaah sekalian, ini dua musibah yang menimpa umat Islam yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah yang buruk dan para dai yang menyesatkan. Maka pemerintah yang buruk dihadapi dengan kesabaran, dan dai yang menyesatkan dihadapi dengan apa? Keyakinan. Dihadapi dengan keyakinan. Dan keyakinan ini tidak akan kita dapatkan, begitu pula kesabaran, kita tidak akan bisa menggapainya kecuali dengan ilmu dan amal. Jadi jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam hadis ini dua yang kita butuhkan untuk menghadapi dua yang buruk, yaitu sabar dan yakin. Dua yang buruk adalah pemerintah yang zalim dan para dai yang menyesatkan. Oleh karena itu, jika kita punya sabar dan yakin, maka derajat kita akan ditinggikan. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Perhatikan, mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Makanya kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, بِالصَّبْرِ وَالْيَكِينَ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينَ. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka digapailah ketinggian di dalam agama. Jadi, hadapi pemerintah yang zalim itu dengan kesabaran, dan hadapi para da'i yang menyesatkan itu dengan keyakinan. Keyakinan terhadap ajaran yang benar. Sehingga kalau kita enggak belajar, kita mudah disesatkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, di antara fitnah akhir zaman adalah du'atun ila abwabi jahannam. Para dai yang mengajak ke pintu-pintu jahannam. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dai, pendakwah. Tapi bukan mengajak manusia ke surga, namun mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjawab seruan mereka, mengikuti langkah mereka, maka akan mereka jerumuskan ke dalam neraka jahannam. Hati-hati. Kemudian lanjutan hadis, wa idza waqa'a alaihim as-sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang telah terhunus terhadap mereka, maka tidak akan tersarungkan pedang itu sampai hari kiamat. Maksudnya jemaah sekalian, kalau umat Islam telah mengangkat pedang kepada sesama muslim, maka mulai dari situ akan terjadi banyak peperangan di antara sesama muslim. Para ulama menjelaskan, pertama yang mereka lakukan, yaitu dilakukan oleh golongan-golongan sesat untuk membunuh sesama muslim, adalah membunuh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah peristiwa demonstrasi pertama dalam Islam. Peristiwa demo pertama dalam Islam terjadi di masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa pelakunya? Mereka nanti terpecah menjadi dua. Sebagian menjadi Khawarij, sebagian menjadi Syiah. Tapi pentolan utamanya adalah Abdullah bin Sabah yang kemudian mencetuskan Syiah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Jadi inilah sunnah demo pertama sekali. Bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnahnya Khawarij dan Syiah. Sunnahnya orang-orang sesat. Dan berakhir pada pembunuhan sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengingatkan kita agar berhati-hati. Jangan sampai kita terlibat dalam demo-demo atau turun ke jalan atau mengangkat senjata, mencaci dan mencela pemerintah, memerangi pemerintah. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya melengserkan pemerintah muslim walau zalim. Walau zalim, sepakat ulama. Di antaranya dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Sepakat ahlus sunnah, tidak boleh dilengserkan pemerintah karena kefasikan. Kefasikan adalah dosa-dosa besar. Ini mencakup semua dosa besar. Selama dia masih muslim, maka tidak boleh untuk melengsirkannya, walaupun dia zalim. Sepakat seluruh ulama ahli sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena mudarat yang muncul lebih besar daripada maslahat. Bukan karena menyetujui adanya kezaliman pemerintah, tidak. Tapi karena mudarat yang muncul jauh lebih besar daripada maslahat yang ingin digapai. Dan itu sudah terbukti. Wala takumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai ada sekelompok umatku yang menyembah berhala. Sampailah kita pada pembahasan kita. Inilah pembahasan kita jemaah sekalian, yang tadi saya katakan dalil yang paling jelas terhadap bab ini. Bab yang menjelaskan tentang akan adanya orang-orang muslim yang murtad. Itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada kita dan juga mengingatkan agar kita jangan termasuk ke dalamnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Para ulama menjelaskan, makna bergabung dengan orang musyrik mencakup dua makna. Yang pertama adalah tinggal di negeri mereka. Tinggal di negeri mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, tinggal di negeri orang-orang kafir adalah termasuk dosa besar. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ana bari'u min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Menunjukkan itu dosa besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukannya. Kecuali terpenuhi padanya empat syarat. Yang pertama, dia ke sana karena ada hajat, ada kebutuhan. Bukan sekedar jalan-jalan. Tapi memang ada hajat, ada kebutuhan. Dan sebagian hajat itu bahkan termasuk fardu kifayah, contohnya berdakwah. Syarat yang kedua, dia sanggup menegakkan agamanya. Artinya, dia tidak dilarang untuk sholat misalkan. Kalau dia bawa istri-istrinya tidak disuruh lepas jilbab. Kalau dia sudah tahu di negeri itu akan disuruh lepas jilbab masuk bandara, gak boleh dia bawa istrinya ke sana. Gak boleh seorang muslimah datang ke situ. Bahkan yang sudah ada di situ wajib berhijrah jika mereka mampu berhijrah. Tinggalkan negeri itu. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, dia punya kekuatan ilmu, kedalaman ilmu agama untuk membentengi dirinya dari syubhat-syubhat mereka. Dan yang keempat, dia punya kekuatan iman untuk membentengi dirinya dari godaan-godaan syahwat mereka. Karena sudah dimaklumi mereka, negeri-negeri kafir itu bagaikan hewan. Ini fakta. Kalau mau berhubungan laki-laki dan wanita, ikatan pernikahan tidak terlalu penting bagi mereka, na'udzubillah. Ini makna yang pertama, tinggal di negeri mereka. Makna yang kedua, dia masih ada di negeri muslim, tapi pikirannya, cara hidupnya, akidahnya, keyakinan-keyakinannya, cara pandangnya, sudah tidak ada bedanya dengan mereka. Dan betapa banyak kita saksikan hari ini, orang-orang yang masih tertulis di KTP-nya beragama Islam, masih tinggal di negeri kaum muslimin, tapi cara hidupnya sudah tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik. Sampai cara berpikirnya, akidahnya juga sama dengan mereka. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang akan ada orang-orang seperti itu, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Wa hatta ta'budu fi amun min ummatil authan. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok umatku yang menyembah berhala. Hadisnya jelas menunjukkan memang akan terjadi kemurtadan pada sebagian umat Islam, agar kita berhati-hati dan juga kita punya tugas dakwah. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan bahwasanya akan ada pada umatku 30 pendusta besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga mereka adalah dajjalun, para dajjal. Yaitu dajjal kecil. Dajjal besarnya nanti akan turun atau akan muncul menjelang kiamat. Tapi sebelum itu ada dajjal-dajjal kecil. Siapa mereka? Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Setiap mereka mengklaim dia adalah seorang nabi. Jadi jemaah sekalian, orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, dia adalah pendusta besar dan termasuk dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita memang akan muncul jumlah mereka 30 orang. Para ulama menjelaskan jumlah 30 ini adalah yang pengikutnya banyak. Sedangkan yang pengikutnya sedikit itu jauh lebih banyak. Di Indonesia saja sudah berapa ya? Ada Lia Eden dan lain-lain. Ya, mengaku sebagai orang yang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi jangan heran. Dan mungkin yang paling besar pengikutnya adalah siapa lagi namanya itu yang dari India? Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Makanya ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ahmadiyah walaupun mengaku muslim, mereka adalah orang-orang kafir. Walaupun mereka menyembah kepada Allah, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, maka mereka kafir. Walaupun mereka juga mengimani Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul yang terbaik, tapi enggak percaya kalau beliau yang terakhir, maka mereka kafir. Perhatikan lanjutan hadisnya, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan akulah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Sebagaimana juga firman Allah, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad ayah seorang laki-laki di antara kalian. Maksudnya beliau enggak boleh mengangkat anak. Lalu dikatakan Fulan bin Muhammad. Ini juga berlaku bagi kita. Enggak boleh anak orang kita katakan Fulan bin Fulan, padahal bukan ayahnya. Melainkan beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jika ada seorang muslim yang mengatakan atau memiliki keyakinan ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Meskipun penyimpangan akidahnya hanya satu itu saja. Semua dia imani. Dia imani Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, rasul yang terbaik, sayyidu waladi Adam. Semua dia imani. Tapi dia tidak imani beliaulah rasul terakhir. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kita masuk bagian akhir hadis ini. Wala tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan akan selalu ada segolongan dari umatku yang mendapatkan pertolongan di atas kebenaran, atau mendapatkan atau mereka teguh di atas kebenaran sehingga mereka terus-menerus mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka dan orang yang menyelisihi atau memusuhi mereka sampai datang ketetapan Allah tabaraka wa taala. Jemaah sekalian, ini luar biasa. Di akhir hadis ini kita mendapatkan sebuah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlus sunnati wal jamaah akan tetap ada sampai akhir zaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah kelompok yang tetap teguh di atas kebenaran. Maka itulah yang disebut ahlus sunnah. Golongan yang tetap mengikuti jalan kebenaran, yaitu jalan Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah satu-satunya golongan kebenaran. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat yang masyhur, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan mereka akan senantiasa ditolong. Maksudnya karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran, maka mereka pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara penamaan ahlus sunnah berdasarkan hadis ini adalah at-taifatul mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolong? Karena berpegang teguh dengan kebenaran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, orang yang mengikuti golongan ini mesti ada yang memusuhi. Mesti ada yang memusuhi. Dan memusuhinya dari dua golongan. Golongan yang membiarkan, enggak mau menolong, dan golongan yang menampakkan penyelisihan dan permusuhan. Itu pasti ada jemaah sekalian. Jadi enggak mungkin kita mau istiqamah lalu kita enggak pingin ada orang yang membenci dan memusuhi kita. Mesti akan ada. Ini sunnatullah. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu semuanya tidak membahayakan mereka. Yang membahayakan mereka apa? Kalau mereka meninggalkan kebenaran. Karena dengan itu maka Allah tidak akan menolong mereka. Justru ketika mereka meninggalkan kebenaran, maka itu yang membahayakan mereka, karena berarti Allah tidak akan menolong mereka. Namun yakinlah, berdasarkan hadis ini mereka akan selalu ada. Jadi jemaah sekalian, sebagai nasihat penutup, kita janganlah terlalu khawatir terhadap agama yang mulia ini, terhadap ajaran-ajaran ahlus sunnati wal jamaah. terhadap kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan terlalu khawatir. Mungkin ada di sana orang-orang yang berkuasa yang memusuhi Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi kita jangan terlalu khawatir. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Allah akan menolong mereka kalau mereka berpegang teguh di atas kebenaran. Yang perlu kita khawatirkan justru adalah diri kita sendiri. Apakah kita masuk dalam golongan Ahlus Sunnah itu atau tidak? Itu yang perlu kita khawatirkan. Enggak ada gunanya kita klaim-klaim saya juga Ahlus Sunnah, tapi kita enggak bisa membuktikan dengan amalan kita. Maka yakinlah Ahlus Sunnah akan selalu ditolong. Dan mereka akan tetap ada. Sampai kapan? Sampai datang Amrullahi Tabaraka wa Ta'ala, ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah akhir hadisnya, sampai datang ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya adalah angin yang berhembus di akhir zaman, angin lembut yang akan mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Kemudian terjadi hari kiamat menimpa orang-orang kafir, karena orang beriman sudah diwafatkan semuanya. Walhamdulillah. Mohon maaf ini hadis cukup panjang, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.